sejuk yang membuai lama. Terbawa daku dalam pesona bayangan wajahmu. Sampai kini, hari ini kau ku kenal. Kisah indah yang pernah kita nikmati, suka duka pun pernah kita lalui. Tapi kini tak mungkin terulang lagi. Kini yang kau telah milik yang lain. Oh Tuhan, berikanlah petunjukmu, kesabaran di hati ini, agar dapat kulupakan dia yang pernah ku cinta. Semoga kau dia yang pernah ku cinta. Semoga kau